pagi. Lagi di Tanjung Karang, Lampung. Ini namanya Tanjung Karang. Ini di Palu juga. Jualan. Lagi sales. Lagi jadi sales pagi. Sales pulsa. Udah kelar manggungnya, alhamdulillah semuanya lancar, acara kita terbagus dibanding pas cek sound tadi anginnya kecil banget, tapi alhamdulillah berkat doa semuanya lancar. Jadi kita masih ngeringin dulu di badan dia. Terus kita cabut ke mau di kebunin atau belum? Terus lanjut guys, hari ini Om Febri jadi road manager karena Jeffrey akhirnya lagi pernikahan sekarang. Tapi Om Febri hari ini jaim keren, kerennya jaim di bawah, gak lata-lata sama sekali hari ini. Mantap, iya iya. Guys, kita udah nyampe Jakarta sekarang dan yang lupa minggu depan kita akan podcastan lagi di Polaka. Polaka Kendari, Polaka. Terus jangan lupa juga subscribe channel YouTube kita di Armada Band Channel. Channel ya, Armada Band Channel. Jangan lupa subscribe. Thank you. Ikutin kita terus.